bang putia pai kabalai hari sanjo mama kai baju guntiang cino guntiang cino ulah rayu si daun siria bacarai pinang jutam kuanyo apo katengan si carano si carano urang kapau pai kaladang sarupo kode jo bajunyo hiyo buru lakunyo alang ayam tapau di sembanyo urang saria baba juga nia pai mangga kapadang lua iyo sari ba ayam putih ko indah si ko alang menyembang jiko mandi denai di lulu ayanan usah adia sawa di sawa usah di karuahi jiko mati denai dahulu mati nan usah padi ajangwa di jangwa usah diratopi diratopi Di jamu aku usaha di ratopi.